بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan hidayah dan taufik kepada kita, memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kembali malam hari ini kita bersolat kembali di majlis ilmu. Semoga Allah Ta'ala menguruskan niat-niat kita semata ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjalankan ibadah kepada Allah, tak terkecuali adalah min afdhalil ibadat wal qurbat, ibadah yang termasuk yang paling afdhal untuk takarruf kepada Allah, yang paling afdhal di antaranya telah boleh menuntut ilmu yang ketika kita menuntutnya sudah menjalankan amal ibadah kewajiban. Datang dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda kama akhrajahu An-Nasa'i wa huwa hadisun sahih, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Yang dengan sebab ilmu maka kita insya Allah akan mendapatkan tambahan bimbingan, petunjuk. Karena petunjuk itu tidak ada cara yang lain, tidak ada jalan yang lain untuk bisa kita dapatkan kecuali melalui ilmu. Ikhwan bidin azanillah wa iyyakum. Maka ilmu akan membuahkan petunjuk bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sendiri menyatakan dalam Al-Qur'an surah Muhammad, wal ladzina tadawu zadahum huda wa atahum taqwa. Orang yang senantiasa berusaha menumbuh petunjuk, zadahum huda, Allah taala tambah untuk mereka petunjuk. Artinya diberi tambahan ilmu, diberi tambahan bimbingan. Karena kita hidup, kita sadari tidak mungkin kita sejak lahir apalagi sudah langsung berilmu secara total segala hal kita tahu. Tidak. Nah, kita berawal dari blank, kosong, nggak tahu apa-apa. Alladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak berilmu sedikit pun. Maka kemudian Allah Ta'ala memberikan sarana untuk mencapai menggapai ilmu dengan pendengaran, penglihatan dan hati. Dari situlah step by step. Nah, bertahap demi bertahap kita kemudian belajar, belajar, belajar, nambah ilmu, nambah ilmu, nambah ilmu. Ketika ilmu itu ilmu yang bermanfaat, itu yang kita minta, ilmu yang memberi petunjuk bimbingan hidup yang lurus bagi kita, ilmu yang akan memudahkan bagi kita untuk kita di atas jalan Allah yang lurus hingga mengantarkan berjanahnya Allah. Itulah kenikmatan yang besar, kenikmatan yang tidak bisa kita nilai dengan materi sebesar apapun. Nah, saya yakin kalau kita ini dikasih informasi, datang pertemuan, setiap datang tambah apa duitnya. Saya yakin semangat. Nah, mau berapa? 10.000 aja lah. Itu lah. Nah, penuh tempat. Itu nanti kurang untuk nampung yang datang. Nah, ini Evan Jazani Allah perkumpulan yang akan diberikan tambahan, yang tambahannya adalah jauh lebih bernilai, lebih besar daripada materi. Nah, tapi masalahnya memang arafahu man arafah, jahilahu man jahilah. Tahu orang yang tahu nilainya ilmu, jahil orang yang tidak tahu. Nah, sehingga yang tidak tahu ini tidak ada selera. Nah, tidak ada keinginan kuatnya. Ugah-ugah aja. Adapun yang tahu nilainya ilmu, itu adalah menjadi kunci justru mudah keselamatan hidupnya, maka dia akan menaruh ihtimam, nah, perhatian yang sangat. Ikhwan fillah jazakumullah Allah. Bagaimana tidak dikala kita hadir di majelis ilmu sudah keutamaan besar, menjadi sebab kita diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Rasulullah alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang sahih, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsaluna kitaballahi wa tadarrusuna bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah." Tidaklah sekelompok orang berkumpul, bahwa kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Tanyakan kepada para ulama, apakah itu mengkhususkan di masjid? Tidak. Nah, adapun di masjid mimbar al-ghulab, mimbar. Nah, dominannya majelis ilmu itu di masjid. Tapi kalau itu dilaksanakan di rumah misalnya, masuk dalam hadis ini, tidak mengharuskan di masjid. Babnya adalah hadis ini disebutkan di baginda Rasul alaihi salatu wasallam bab keumuman. Nah, yang mereka adalah membaca kitabullah atau saling mempelajari di antara mereka tentang kitabullah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah. Nah, akan diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah. Datang malaikat, nah, merendahkan sayap-sayap mereka. Bahkan dzakarallahu fiman indah, Allah Ta'ala sebut nama orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Allah Ta'ala sebutkan di sisi para malaikat yang di atas sana. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, yang dengan sebab ilmu, insyaallah ikhwan, ini adalah usaha yang paling nomor satu untuk menjaga stamina keimanan kita. Nah, iman yang fluktuatif, naik turun, apalagi di zaman banyak fitnah. Yang setiap sholat kita senantiasa mohon perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari fitnah kala hidup maupun mati. Di antara doa yang dituntun yang dibaginda Rasul alaihissalam, cuma ada datang dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, adalah di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari fitnahnya di kala hidup dan di kala mati. Kala hidup fitnah ada subuhat usaha. Sebagaimana diterangkan dari para ulama, globalnya fitnah itu fitnah subuhat, fitnah kerancuan pemahaman, pemikiran yang kita dapati. Manusia ini banyak pendapat, banyak pandangan, banyak keyakinan. Nah, tentu kita dibutuhkan kekokohan, pegangan yang kuat, sehingga tidak mudah larut ke sana, ikut sana, terbawa ke sana. Ini kalau nggak punya ilmu, ya sudah, nggak kerasa itu larut, terbawa. Nah, terjauhkan dari al-haq, masuk kepada kubang subuhat. Yang kedua, syahwat. Nah, keinginan hawa nafsu. Ikhwan fi jazani Allah. Yang dari itu muncul dari diri kita. Nah, yang kita tidak pernah lengang dari adanya keinginan. Sementara di luar terus. Nah, ada datang godaan-godaan. Nah, terus datang. Nah, sodoran, tayangan, ajakan. Kalau kita enggak kemudian punya rein terhadap syahwat, keinginan hawa nafsu kita, reinnya enggak pakem ibaratnya. Nah, tamengnya enggak kuat, enggak kokoh, maka jebol kita. Terkalahkan dengan hawa nafsu. Inna nafsa la amaratun bisu. Yang nafsu itu sukanya ngajak kepada yang jelek-jelek. Ditambah bisikan syaitan. Nah, mengajak kita untuk asyik dengan kejelekan, tertarik dengan kejelekan. Sementara untuk kebaikan-kebaikan, syaitan menggoda untuk kita. Nah, terlalaikan. Berat untuk kepada kebaikan-kebaikan. Ini kalau kita tidak dibenteng, tidak terus dinasihati ilmu. Nah, maka iman kita sangat dikhawatirkan. Turun, turun, lemah, lemah, merosot, merosot. Nah, ikhwan fillah jazani Allah. Maka ilmu, perkara yang paling sangat pengaruhnya untuk mendongkrak keimanan, menjaga kestabilan iman, kekokohan iman. Karena Allah Ta'ala menyatakan dalam ayatnya, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Allah Ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh dari kehidupan dunianya maupun akhiratnya. Kata al-imam di antara tafsir yang disebutkan oleh Syekh Nasruddin al-Bayar, Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah, kokoh, yaitu ketika berhadapan dengan subuhat atau syahwat, punya pegangan kokoh, punya ilmu menghadapi tarikan ajakan yang akan menjerumuskan kepada penyimpangan dan keinginan nafsu. Ilmu itu sangat kita rasakan ya ikhwan, ketika kita ada ketertarikan, ada magnet datang ke kita untuk narik, ngajak kita kepada kejelekan, kemaksiatan. Siapa yang nasihati kita saat ini? Ilmu yang ada pada kita. Iya, binillah petunjuk. Nah, dengan sebab kita berilmu, nasihati diri kita dengan berilmu. Ilmu itu dia nasihat. Tegaknya nasihat pada diri kita adalah ketika ilmu itu ada, ilmu itu hadir. Nah, makanya begitulah Allah Ta'ala tidak didapati dalam Al-Quran, tidak didapati turun ayat yang memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan, terkecuali adalah tambahan ilmu. Kul Rabbi zidni ilma. Wahai Nabi katakanlah, wahai Nabi berdoalah, mintalah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, berikanlah tambahan kepada ilmu. Kepada harta butuh enggak kita? Butuh. Tetapi lebih butuh kepada ilmu. Dan Allah Ta'ala menyuruh nabinya yang tidak pernah menyuruh nabinya untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Karena itu lebih dibutuhkan. Ikhwan fillah jazani Allah. Nah, kalau kita senantiasa dalam menjalani hidup di dunia ini terus juga perlu adanya tambahan rezeki, tambahan harta, tambahan yakni materi, karena itu sarana. Begitu juga sarana yang paling penting tidak boleh terlepas dari kita adalah ilmu, dan itu lebih. Nah, artinya lebihnya butuhnya kita untuk tambahan kepada ilmu. Rasul saja diperintahkan untuk berdoa Makanya di antara tuntunan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari, yang itu ibarat membuka lembaran. Seorang muslim bangun dari tidurnya, dia memulai pagi hari membuka lembaran yang akan dia isi sehari. Maka Rasulullah di antara doanya adalah mengingatkan kepada kita, seakan-akan ini loh target kita sehari ini. Dimulai pagi hari dengan Rasulullah SAW berdoa. Sebagaimana datang dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW dalam doanya Allahumma, dibaca selesai sholat subuh. Sehingga disebutkan sebagian para ulama, termasuk Imam An-Nawawi dalam kitab Bil Athar Al-Athar, kitab tentang menyebutkan dikir-dikir, di antara dikir pagi Adkarus Sabah adalah doa. Naam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Walaupun ini boleh dibaca selain hari pagi hari, tapi lebih yakni kalau kita pagi itu sunnah. Naam, amalan rasul pagi, seakan-akan itu membuka paginya lembaran baru dibuka, mengingatkan bahwasanya sehari ini targetnya ini. Naam, seseorang ketika dia pasang target, maka ibaratnya dia akan terarah. Nah, akan terarah karena ada target. Sama dengan orang dengan perjalanan, nggak ada tujuannya, nggak ada targetnya. Ya sudah nanti. Seperti orang nggak ada tujuan dia perjalanan. Kalau ada target ini, sehingga mau diajak kesono kesono, ya nggak mau. Kan target saya di situ, ada di sana kok. Ngapain harus kesono kesono? Artinya kalau orang punya target, terarah. Dan dia lebih bisa menjaga ketika ada hal-hal yang hendak menyimpangkan, menjauhkan dari target. Ayo. Nah, seorang muslim, diingat yang di Rasulullah SAW, melalui contoh yang tuntunkan oleh beliau doanya, targetnya tiga sehari itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini usaha. Sehari jangan kosong. Untuk bisa nambah ilmu. Entah itu mendengar kajian, apalagi sekarang dipermudah, ada audio, taklim, ada streaming. Nah, itu. Ada yang bisa dibaca. Ya kan ini dengan Allah. Kalau jadwal taklim ada yang dihadiri, itu yang paling utamanya menghadiri majelis taklim. Nah, nambah ilmu. Yang kedua, rizqan thayyibah, rezeki yang baik. Karena kita hidup di dunia butuh rezeki, tapi rezeki yang baik. Dan yang ketiga, ini adalah yang pokok, adalah amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Lanjutkan tiga ini. Nah, kita sibuknya jangan keluar dari tiga ini. Sibuk untuk nambah ilmu, tapi sibuk cari rezeki tapi yang baik. Tapi jangan lupa amalan yang taqabbal, kesibukan untuk juga beramal, amalan-amalan yang baik. Nah, sehingga kalau kita pada ada ilmu yang enggak bermanfaat, kita bisa tolak, tidak, bukan target saya itu. Kalau ada rezeki yang gak bagus, yang gak halal, tidak, bukan target saya itu. Kalau amalan yang gak diterima, dia tertolak, amalan jelek, amalan dosa, kemudian tidak, bukan target saya. Darinya dunia ada kontrol. Nah, ini diantara doa yang menyambut baginda Rasul alaihi salatu wasallam. Alhamdulillah ya kan min azani Allah. Maka ilmu ini jangan ada istilah wah saya sudah biasa taklim sejak dulu. Nah, memang sejak dulu iya, sekarang juga harus, bahkan yang akan datang terus. Nah, Imam Ahmad ketika ditanya, beliau sudah jadi imam. Imam Ahmad sudah jadi imam. Nah, dan Ahlul Hadis, Imam Al-A'immat Ahlul Hadis, Imam dari Imam Ahlul Sunnah, Imam besar. Beliau masih terus nyalin hadis, nambah, memperdalam hadis, sampai ditanya oleh muridnya, ya imam, ila amata antaktuba, wa imam, sampai kapan engkau nulis itu? Nah, kata beliau, minal khidr ilal qabr, sejak bisa pegang pena sampai masuk kuburan. Nah, itu jadikan adalah untuk terus menambah ilmu, menambah ilmu. Ikhwani bidin zani Allah. Alhamdulillah. Ikhwani bidin rahimani rahmatullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan tambahan bimbingan kepada kita, al-hidayah, petunjuk. Karena itu yang senantiasa kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Dan itu tidak akan berhenti, baik sekarang maupun yang akan datang. Nah, sekalipun sudah kita mulai sejak dahulu. Kita melanjutkan membaca kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah As-Sama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullahu taala, kumpulan hadis-hadis tentang sifat karakter perilaku Rasulullah alaihi salatu wasallam, di mana kita masih mengkaji tentang bagian dari makan minum Rasul alaih salatu wassalam. Nah, apa yang beliau alaih salatu wassalam makan, apa yang beliau minum. Nah, diantaranya sudah kita lewat lauk pauknya Rasul alaih salatu wassalam, minumnya Rasul alaih salatu wassalam, bahkan gelasnya Rasul alaih salatu wassalam, bacaan yang dibaca sebelum makan dan setelahnya, atau sebelum minum dan setelahnya. Kita di bab yang ke-30, bab majaa fi fatihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang buah-buahan yang dikonsumsi oleh Rasul alaihi wasallam. Nah, di antaranya sudah kita bahas, beliau alaihi wasallam makan kita di rutab. Yani sejenis timun tapi lebih besar, dengan rutab, kurma basah. Nah, alhamdulillah zaman sekarang dipermudah ya kan, dari Allah, tidak mesti di musim ada rutab. Nah, karena bisa ya di kulkas, nah di freezer, sehingga awet rutab. Nah, kemudian hadis yang ke-198. Qala haddatsana Abdah ibn Abdullah al-Huzai al-Basri qala haddatsana Muawiyah ibn Hisham an Sufyan an Hisam bin Urwah an Abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu kana ya'kul bitih birtaq. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu biasa makan bitih, itu adalah apa, semangka. Ya, mulai sekarang dihafal buah-buahan sama anaknya di, nah eh, mana bitih kemarin, anaknya bertanya, oh ini bitih semangka nak, Nabimu tambah ilmu sudah, bahasa Arabnya bitih. Nah, pakai khok ba to ya khok bitih. Nah itu nanti anaknya salah, bitih salah nak, bukan bitih, bitih berkhok. Nah gitu, tambah ilmu lagi nih, jadi makhraj ya. Pernah kita ngantar Ikhwan, satu Ikhwan sakit ke rumah sakit, karena Ikhwan ini belum biasa bahasa Araban itu. Saya antar, tanya siapa namanya, daftar, tanya namanya, Zulkifli ya, bingung dia, Zulkifli, nah Zulkifli, terus suruh nulis, ah Zulkifli, nah oh, jadi kalau orang Arab, wakaf itu ya wakaf itu, jangan diharapkan kan, Zulkifli, oh. Habis itu kita disuruh menirukan. Ini kebiasaan. Kalau kita salah, misalnya kita salah, Mereka bagusnya kebiasaan mereka. Jadi kita disuruh nirukan. Nah, dulgifu, pun dulgifu. Nah, kita disuruh nirukan. Jadi begitu kebiasaan mereka dari orang tua mereka. Benar kan? Kalau kita ke anak kita salah pengucapan, kita benarkan, dia suruh nirukan supaya nanti tidak terulang lagi kesalahan. Nah, antum ngerti kan? Coba nanti kalau ketemu orang Arab, nyebut namanya Zulkifli gimana? Gak bisa nulis ya. Kalau begitu, ini sebenarnya intermezzo aja. Nah, bitir. Nah, apa tadi? Semangka. Birutob dengan rutob. Ini faedahnya sama dengan yang kemarin. Ya, ini dengan kita, di mana secara bawaan dia adalah dingin, kan gitu ya, dingin berair. Sementara rutob itu hararah, mengandung unsur panas, sehingga ketika itu dipertemukan menjadi sebuah keseimbangan. Hanya demikian. Baik. Kemudian yang kedua, kecenderungan ekonomi dunia Allah ya, kalau sekarang cenderung kurma, yakni semangka sudah manis memang ya, keluaran-keluaran sekarang. Kalau dulu kan semangka itu jarang kita mas, rata-rata umum ya banyak anyepnya gitu lah, ya kan? Cuma sekarang perkembangan ya, perkembangan jadi cenderung. Nah, sehingga ketika itu seperti apalagi yang kemarin ya, ini kisah ya semacam mentimun atau beliwah, nah atau apalagi yang jenis itu, nah itu cenderung rasa manisnya nggak ada, nah seger gitu aja. Ketika digabung dengan kurma maka itu pas, nah maka pas ada segar dan manis. Nah, kemudian faedahnya ini sangat dianjurkan ikhwan fillah jazakumullah, juga adalah babnya untuk memberikan asupan, yakni sisi kandungan airnya. Kandungan air. Karena itu sangat bermanfaat terkait dengan kalau secara kedokteran mungkin kulit, kuman kulit, karena akan menjadi sebab yakni badan kita tidak kering. Nah, asupan yang mengandung unsur air yang bukan sekedar air tawar ya, cuman sudah ada zat-zat yang lainnya yang diperlukan itu. Sehingga buah termasuk adalah yang dikonsumsi oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, artinya ketika kita mengetahui ilmu yang demikian, nah ketika itu menjadi suatu yang kita senangi karena itu juga disenangi oleh Rasul alaihi salam, kita berharap itu menjadi bagian dari kita cinta kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Disitulah nilainya ibadah. Nah, nilainya ibadah. Jadi kalau kemarin belinya baru yakni semangka saja, sekarang tambah beli kurma rutab. Gitu ya. Nah. Gitu ya. Ini ada iya enggak? Nah, semangat sedia rutab belinya ya, gitu. Nah. Tahu kan? Saya ngeliat di sana itu. Nah, jadi selama ini kita kalau rutab atau kurma ke rumah saja, ya nggak apa-apa gitu. Tapi sekali-kali atau sekarang mengusahakan seperti apa yang di lakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Semangka makan, gigit, rutabnya juga gigit. Nah, rasakan sensasi. Masya Allah. Baik, berikutnya hadis berikutnya. Qala haddatsana Ibrahim ibnu Yaqub. Qala haddatsana Wahab ibnu Jarir. Qala haddatsana Abi. Qala samitu Humaid. Au qala haddatsani Humaid. Qala Wahab. Wa kana shodiqan lahu. Wahab ini teman. Yani Humaid. An Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah SAW yajma'u baina khirbis warutab. Nah, tambah lagi. Apa ini? Hirmis. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dan hadisnya sahih. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya melihat Rasulullah SAW menggabungkan baina hirbis wa rutab, antara hirbis wa rutab. Nah, kurma rutab, kurma basah. Hirbis itu melon. Nah, melon ada dua di bahasa Arab, syamam dan hirbis. Kalau hirbis ini melon yang hijau, kulitnya hijau, isi setelah kulit agak hijau-hijauan baru agak kuning ya, agak kuning putih. Nah, itu hirbis. Sedangkan yang syamam itu yang warna oranye. Ya. Atau kita bilang melon kuning. Nah, melon kuning. Itu hirbis. Artinya ini juga sejenis tadi dengan ya ini mentimun, ya dunianya itu juga seperti semangka, itu juga melon. Nah, dimakan bersamaan dengan kerupuk. Faedahnya sama dengan bab sebelum hadis sebelumnya. Barakallahu fikum, ya ini adanya yajma baina na'am madatil hararah wa al-baridah, menggabungkan antara unsur ada unsur sisi panasnya rutab dan unsur yakni dingin. Qala haddatsana Muhammad ibnu Yahya, qala haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz Ar-Ramli, qala haddatsana Abdullah ibnu Yazid ibn Saud Muhammad ibn Ishaq an Yazid ibn Ruman an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akala bitih birutab, sama dengan hadis yang sebelumnya, bitih birutab. Nah, namun hadisnya ini ikhwan, ya ini ada pada sanadnya Muhammad bin Abdul Aziz Ar-Ramli saduq yahim. Saduq yahim adalah dhaif laisa bisadid, lemah tapi tidak sangat. Nah, sementara dikuatkan dengan jalur yang hadis di atas yang kita sebutkan, sehingga hadisnya setidaknya ini hasan. Namun di sana juga ada, di hadis ini, sanad ini ada beberapa yang lemah, di antaranya selain Abdul Aziz Ar-Ramli juga Abdullah bin Yazid bin Salt dhaif dihukuminya. Kemudian Muhammad bin Ishaq, di sini ada disebutkan Muhammad ibn Ishaq. Nah, karena tadi an Muhammad ibn Ishaq an Yazid. Ini kalau kita belajar mustalah Muhammad bin Ishaq ini mudallis. Mudallis itu ketika meriwayatkan dengan an, kata an, maka itu lemah. Nah, tapi kalau dia mengatakan haddatsani atau haddatsana ahbaroni atau ahbarona atau samitu, maka baru dia diterima hadisnya. Itu namanya mudallis. Nah, sementara diriwayatkan di sini dengan an, kata yakni Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Ruman, pakai an, sehingga ini hadisnya secara sanad adalah lemah. Namun ikhwan bin jazani Allah, secara hadis anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akala bitih birutab, maka hadisnya dikuatkan dengan hadis yang di atas yang sudah kita sebutkan, sehingga semisal ini yakni yataqawwa, bisa menguat selama lemahnya tidak lemah sekali, tidak sangat lemah. Itu ketika dikuatkan adanya riwayat yang lain yang semakna dengan hadis tersebut, maka lemah yang tidak sangat itu bisa menjadi hasan hadisnya. Namanya hasan liwiri. Nah, itu termasuk yuhtad yubihi, dijadikan hujah, dalil sandaran untuk diamalkan. Baru-baru tambahan faedah dari sisi pembahasan hadis. Berikutnya, qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id An Malik bin Anas ha. Wa haddatsana Ishaq ibn Musa qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik an Suhail ibn Abi Saleh an Abihi an Abi Hurairah qala kana an-nas idza ra'au awwala samari jaa bihi ila Rasulillah sallallahu. Biasanya orang-orang di kala itu, yakni para sahabat di zaman sahabat, ketika mereka sudah melihat awal buah-buahan mulai berbuah, yang sudah matang bisa dipetik, ja'ubihi ila Rasulullah SAW. Mereka datang membawa buah-buahan yang awal kali panen itu kepada Rasul alaihissalam. Fa'idha akhadahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengambilnya. Katakan itu ikhwan izni Allah, kita mengetahui karena Rasulullah SAW itu doanya, asarnya beliau sebagai Rasul alaihissalam barokah. Rasulullah SAW kemudian setelah mengambil mengatakan doa, Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Ya Allah, berkahilah untuk kami pada buah-buahan kami, buah-buahan Ahlul Madinah. Ikhwan fillah Allah. Sehingga kalau kita, saya sendiri biasanya menyarankan, saya sarankan kepada jamaah kalau kita lagi bimbing jamaah umroh, misalnya kalau mau belanja buah, kalau pertimbangan harga bisa jadi ada di Mekah lebih murah sebagiannya, bisa jadi. Tapi kalau mau ngambil sisi barokah, maka buah Madinah ya adalah lebih barokah berdasarkan hadis ini. Doanya Rasul, Allahumma barik lana fi simarina. Ya Allah, berkahilah untuk kami pada buah-buahan kami. Tapi di Madinah juga beragam harga ya. Kalau antum sekedar biasanya orang bilang pasar kurma, ya kan? Ke kebun kurma di situ ada pasarnya. Penjualnya banyak orang Indonesia juga. Karena pembelinya kebanyakan orang Indonesia. Pengunjungnya juga banyak orang Indonesia. Jadi sebab munculnya pasar itu kemungkinan juga orang Indonesia. Suka belanja kan itu. Karena kalau enggak bawa oleh-oleh, mesti oleh-oleh itu target ya antaranya. Kalau di biasanya di luar ya di pasar kurma ada yang lebih murah. Cuman kalau di pasar kurma beragamnya banyak sehingga banyak pilihan. Intinya di Madinah. Jangan ya ini merasa rugi. Kalau waduh mahal saya beli sana, di Mekah lebih murah. Jangan disesalin. Walaupun di Madinah juga mungkin ada yang murah, cuman kamu ya kebetulan aja dapat mahalnya kan gitu ya. Tapi yang jelas dengan ada yang hadis ini, bergembiralah kalau belanja di Madinah. Padahal kalau buka pasar buah di Madinah. Allahumma barik lana fi thimarina. Ya Allah, berkahilah untuk kami pada buah-buahan kami. Wa barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkahilah untuk kami fi madinatina, di kota kami. Jelas kita enggak ragukan lagi barokahnya kota Madinah. Wa barik lana fi sa'ina, berkahilah kami pada sok-nya kami. Ukuran takaran sok. Sok itu empatnya ini. Empat mut ini namanya dua telapak tangan digabungkan. Kalau kita mengukur beras atau jagung ini namanya satu mut. Kalau empatnya ini namanya satu sok. Itulah takaran zakat fitrah kita, yakni satu sok. Empatnya ini. Kalau bab takrib, yakni pendekatan kepada zaman Rasul karena soknya orang Madinah, telapak tangannya orang Madinah lebih besar daripada kita, ya makanya sebagian para ulama adalah genapkan 3 kilo. Kan gitu ya. Kalau kita ukur ya sekitar 2,4 umumnya kalau kita. Tapi kalau mendekati kepada Madinah, nah genapkan 3 kilo, 2,8. Tapi genap 3 kilo, tidak mengapa. Nah, itu pendapat yang dikatakan di Syekh bin Bas dan sebagian para ulama. Qala wa fi muddina, dan berkahilah pada mud kami. Jadi satu takaran dua telapak tangan. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka wa inni abduka wa nabiyuka. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hambamu, khaliluka kekasihmu, wa nabiyuka dan nabimu. Wa inni abduka wa nabiyuka, dan sesungguhnya aku adalah hambamu dan nabimu. Ini ikhwan termasuk bab tawassul bil ubudiyah. Boleh. Ketika kita berdoa, kita menegaskan diri kita adalah sebagai hamba. Boleh. Dan kita menegaskan bahwasanya Allah adalah Rabb kita. Allahumma anta Rabbi. Boleh. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Wa ana abdu, dan aku adalah hamba. Nah, ulang, diulang. Ini termasuk bab tawassul, berwasilah dalam doa yang disyariatkan. Nah, untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan diri kita, menghinakan kita di hadapan Allah. Nah, yang kita sangat butuh, menunjukkan ihtiqar, sangat butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan Ibrahim adalah sebagai hamba khalil nabi. Ketika diri beliau ini abduka wa nabiyuka, sementara beliau adalah khalil juga. Rasulullah SAW adalah khalilullah, namun beliau tidak memimpin khalil. Artinya ini adalah bab termasuk, yakni beliau adalah secara adab ketika menyebutkan Nabiullah Ibrahim, beliau adalah, padahal beliau adalah abdul al-ibad, seutama-utama hamba, seutama-utamanya manusia. Tapi beliau adalah tidak sejajarkan dengan Ibrahim. Ini bab adab, kerendahan diri. Wa innahu da'aka li Makkah. Ada beberapa sampai akhir, mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena agak masuk isya. Yes. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Tabi'a taqadar. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.